السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa melanjutkan majelis kita dari pembacaan kitab Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-30. Ya, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin ya. Kemarin kalau nggak salah kita berhenti di surah kemarin Ad-Duha ya. Al-Lail ya, kemarin berhenti di surah Al-Lail. Baik. Kita minta baca Pak Ardan. Atau Ibu Ali Imran yang kemarin, salah Ibu Ali Imran yang baca ya. Saya, Pak. Ya, Assalamualaikum Ibu Ali Imran, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ibu Ali Imran kemarin terakhir kan lagi baca Al-Lail terus putus Bu ya? Iya, harus mati. Iya, tapi ayo diulang lagi aja. Ya, baik. Makasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallayli idza yakhsha wan nahari idza tajalla wama khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lashatta فَمَا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى فَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَمَا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. Itu dulu. Terus pasan uyas panu yassiru kalil yusra. Fatanu yassiruhu, afan bu, fatanu yassiruhu lil usra. Fatanu yassiruhu lil usra. Wa ma tughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa anzartukum naran talazzo. La yashaha illa al asqa. Alladzi kadzaba wa tawalla wa sayujannabu al-atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yardha. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Demi malam apabila menutupi dan demi siang apabila terang benderang dan kami menciptakan manusia dan kami telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha mereka bermacam-macam. Adapun orang-orang yang suka memberi dan takwa dan membenarkan kebaikan-kebaikan, yaitu Al-Quran, Fasan Yasir. Bil Husna, ini Bil Husna ini maksudnya membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga, Bu ya. Bil Husna ya. Ini maksudnya adalah surga. Dan membenarkan kebaikan kepada apa? Ya, Al Husna itu yang terbaik, jadi Al Husna ini maksudnya adalah surga ya. Iya. Terus? Maka akan dimudahkan dalam perjalanan gitu Pak. Ya Isra. Maka kami akan mudahkan baginya ya jalan yang mudah. Jadi ya. Menyiapkan baginya jalan yang mudah. Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa kaya, merasa cukup dan mendustakan kebenaran-kebenaran atau Quran tadi. Surga ya, Al-Husna ini surga. Ya. Mendustakan surga, Al-Husna ini mendustakan kan surga. Jadi surga, maka Mana sih? Maka kami akan menyiapkan baginya jalan yang sulit ya. Oh ya, Pak, belum ada. Ya, ya. Baik, maka kami akan menyiapkan baginya jalan kami yang akan sulit. memberikan jalan yang sulit. Dan kekayaan-kekayaan yang di itu tidak bermanfaat waktu dia sudah binasa. Nah. Sesungguhnya bagi kamilah yang punya petunjuk. Ya, betul. Nah, terus. Dan Sesungguhnya akhirat, sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. bukan Bu, ini maksudnya Akhir lebih baik daripada dulu, duluan. sesungguhnya kepunyaan Bagi kamilah kami akhirat itu ya. dan dunia gitu. Sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Nah. Maka kami ingatkan dengan neraka yang menyala-nyala. Nah. Tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang yang sangat celaka. Yaitu orang-orang yang itu Mendustakan. mendustakan dan berpaling. Naam. Maka akan kami tunjukkan, maka akan kami siapkan. Maka akan dijauhkan dari neraka al-atqa, orang yang paling bertakwa. Maka akan dijauhkan dari neraka orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang memberikan amannya dan menzakatkan. Ya, jadi yang memberikan hartanya, ya tazakka, untuk membersihkannya. Mensucikan. Ya, membersihkan harta tersebut. Nah. Maka bagi menikmatin sudah akan dikembalikan kenikmatan. Ya, jadi wa ma li ahadin, tak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Oh, ya. Maka seseorang yang akan memberikan akan dibalasnya, memberikan nikmat. Jadi dia Kecuali, memberi itu, jadi maksudnya dia memberi, jadi berinfak itu bukan karena ada yang memberi sesuatu, tapi murni karena mengharapkan keriduan Allah gitu. Kecuali mengharapkan. Kecuali orang yang mengharapkan wajah Allah yang Maha Tinggi. Maka dia akan mendapat kepuasan. Ya walastaghfirullah. Kelak nanti dia benar-benar akan merasa ridho ya. Baik. Ya, baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Ya, Bu. Amin. Kemudian kita minta baca kita i'rab ya. Pak Ardan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waw harfu qasam Ustaz. Al-laili majrur idza harfu dzarfiyyah syartiyyah yakhsha fil mudhari'. Terus waw huruf qasam lagi. Walaili yakhsha fil mudhari', failnya mana? Kembali ke lail Ustaz. Ya, failnya lail ya. Baik. Terus waw huruf ataf an-nahari waw huruf qasam lagi an-nahari majrur idza dzarfiyyah syartiyyah tajalla fil mudhari fa'ila kembali ke nahar wa waw huruf qasam lagi Ustaz ya. Ma majrur khalaqa fil madhi Ustaz. Fil madhi adzakara maf'ulun bih waw huruf ataf tadir khalaqa fil madhi fa'ilnya mana? Wa ma khalaqa siapa yang menciptakan? Allah Ustaz. Ya Allah ya. Baik, terus adzakara maf'ulun bih waw huruf ataf al unta ma'tuf Ustaz ke dzakar. Inna harfu taukidin wa nasbin sa'yakum fi'il kok fi'il sih? Kan ada inna. Inna isim Saya ya Ustaz. isim inna ya. Isim inna ya Isim Ustaz ya. inna. Nam. Isim inna. Kumya mutofun ilaih. La syatta. La-nya huruf taukid ya Ustaz. Ya. Syatta fil madhi. Inna sa'yakum syatta. Weh. Kok enggak Ustaz. Fil madhi dari mana syatta? Inna sa'yakum masyata. Sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda. Oh, syata itu berbeda-beda, Ustaz. Jadi syata itu khobarnya. Oh, naam. Khobarnya Cuma inanya, memang Ustaz, ya? Gak kelihatan domanya, ya. Iya. Baik. Karena... Terus. Lalu... Fa'amma man aqotako. Fa'nya... Atof aja, Ustaz, ya? Iya, boleh. Amma amma apa ya Ustaz, lupa lagi Ustaz. Amma harfu tafsil. Tafsil Ustaz. Nah, tafsil. Maksudnya yang enggak ada ininya Ustaz ya, enggak ada kedudukannya Ustaz ya. Enggak ada. Fa amma man man mubtada ya Ustaz. Ya, isim isim mausul isim mausul sebagai sebagai mubtada ya. mubtada atau fiil madhi wattaqa di sini wawnya jawab ya Ustaz ya. Harus jawab ya Pokoknya Ustaz ya. huruf apa? Atau oh, Huruf wattaqa apa? inaf Ittaqa ma'tuf. Ya, ittaqa fi'il madhi ma'tuf juga ma'tuf. atau Atau sama ittaqa, fa'ilnya sama-sama man ya. Ustaz, kenapa mana itu nggak bisa jadi adatul istifham, Ustaz? Emang ini nanya? Man di sini kayak gak ya, Ustaz ya? Kan kalau kalau isim itu siapa kan? Emang ini pertanyaan? Oh, naam, Ustaz. Siapa yang memberikan dan bertakwa maksudnya gitu loh, Ustaz? Enggak ya? Kalau pertanyaan kan siapakah kan? Oh. Kalau siapa bukan bertanya. Naam, Ustaz. Waw huruf atof wasaddaqa saddaqa fi'il madhi bil husna jar majrur fa huruf atof ta harfu istiqbal ya Ustaz ya. Nuyassiru fi'il mudhari fa'ilnya dhamir nahnu Nah. bunya maf'ulun bih lil yusra. Nah, ini kan jawab syarat kan. Jadi sebenarnya kalau amma itu apa? Tadi kan ada man-nya kan, ada isim syarat sebagai mubtada. Jadi fa-nya ini adalah jawabannya, maka jumlah dari nuyassiruhu sebagai khobarnya man. Oh, Karena kobarnya kan mana? kalimatnya kan sempurnanya dengan ini kan. Maka ada Nah. pun orang yang ya memberikan dan bertakwa kemudian membenarkan adanya surga, maka kami mudahkan ia lil yusra, Nah. menapaki jalan yang mudah. Berarti ini kan sanuya suruh ini sebagai khabarnya. Baik, lanjut. Wow, huruf atof amma harfu tafsil man isi mausul sebagai mubtada lagi bakhila fi'il madhi fa'ila kembali ke man wa huruf atof istaghna fi'il madhi ma'tuf ya Ustaz ya waw huruf atof kadzaba fi'il madhi bil husna jar majrur fa'nya tadi Jawab syarat. jawab syarat ya. Tanya dan ya tanya harf istiqbal yasiru fi'il thari' fa'ilnya dhamir nahnu hu ya nahnu sebagai maf'ul bih jumlahnya itu sebagai khobarnya man ya Ustaz ya. Lil nah. Terus ya halo ya halo ya ya lanjut ya maknya ini di sini dimaksud sebagai mubtada Ustaz yang mana ma wa ma yughni Emang artinya Oh, apa? enggak ya. Enggak, tidak ya, Ustaz ya. Ma, huruf Tidak kan? afwan. Hartanya tidak mencukupinya artinya. Ya, jadi ini maknya adalah Banyak. tidak ya. Ya, nafyin ya, Ustaz ya. Nafyin. Nafyin. Nafyin. Nafyin. Yughni mudhari fil mudhari. Wa ma yughni anhu. Anhu maluhunya nanti ya sebagai fa'ilnya Ustaz ya. Anhunya jar majrur. Maluhu. Ya. Maluhu sebagai fa'ilnya yughni. Hunya alha sebagai mudhafun ilaih. Idza arfu dorfiyah syartiyah. Taradda fil mudhari. Fa'ilnya kembali ke maluhu juga Ustaz ya. Idza taradda. Ah, bukan deh. Emang artinya takutnya apa? Anhu maluhu idza taradda. Taradda dikembalikan apa ya? Tadi apa artinya? Oh, telah binasa Ustaz. Yang binasa siapa? Yang binasa orangnya Ustaz ya. Iya. Jadi emaknya Ustaz ya. Man dong. Kok masih mama tidak? Man. Man. Oh, man yang tadi Ustaz. Yang ayat berapa tadi Ustaz ya? Iya. 6. Inna harfu tauqidin wa nasbin alaina jar majrur lalu huda la lamnya di sini taukid ya Ustaz, lam taukid ya. Ya, sebenarnya lam itu banyak fungsinya tapi karena memang mirip seperti taukid enggak apa-apa lah, semuanya kita bilang lam taukid aja. Enggak apa-apa. Sebenarnya dia adalah namanya nanti lam muzhalaqah ya. Tapi enggak apa-apa lah nanti aja. Karena memang dia mirip fungsinya seperti lam taukid. Karena dia hampir selalu ada setelah inna. Oke, lanjut. Ini hudanya ini, al-hudain di sini sebagai isim inna yang muakhir ya, Ustaz ya? Iya, betul. Nanti alainanya. Alainanya sebagai khobar muqaddam. Wa inna, wa ataf, inna huruf tauqidin nasbin, lana jar majrur, lal akhirah, la lamnya lam tauqid, al akhirata sebagai isim inna Ustaz. Ya wa inna lana. Oh gading. Kayak tadi Ustaz ya. Khobar isim ya. Isim muakhir ya, Ustaz ya. Mengulang yang tadi ya. Ana bingungnya karena ininya apa namanya? Ininya mansub ya Ustaz ya. Jadi ana pikir tadi isim. Isimnya inna. Akhirata. Wa huruf atof al-ula ma'tuf ke lal akhirah. Baik. Fa'angzar tukum. Fa'nya huruf atof. Angzar tu bagi fi'il madhi. Fa'ilnya atta. Fa'nya. Atta. Kum sebagai maf'ulun bih. Naron. Maf'ulun bi yang kedua Ustaz ya. Naam. Naron. Taladdo. Taladdo. Fil madhi ya. Tam. Taladdo. Oh ya. Taladdo. Taladdo ini fil mudhari ya. Mudhari Ustaz. Madinya apa Ustaz? Laddo. Tadro deh. Taladdo ini fil madhi fil mudhari ya. Oh iya ya, talawdo ya, talawdo gitu ya. Ya. Tapi sebentar, ini kan karena dia mensifati naron, makanya dia taknya itu dihapus apa namanya? Ustaz, ya. Dihapus satu Ustaz. Iya betul ya, asalnya tatalawdo ya benar. Talawdo, tatalawdo. Iya, karena memang ini kan apa namanya, mu'annas. Kalau sekiranya dia fi'il madi, jadinya talawdo. Nah, tapi kan dia talawdo menunjukkan bahwa dia adalah fi'il mudhari ya. Mudhari, asalnya tatalawdo. Baik. La yaslaha la yaslaha la ini contoh istina yang tidak sempurna dan negatif. Jadi tidak la sempurna. Yaslaha ya la ya, fa'ilnya belum ada kan? Naam. Tidak memasukinya la. Artinya tidak masukin neraka kecuali orang yang paling sengsara. Berarti kan fa'ilnya belakangan tuh. Jadi la-nya harfu nafiin. Yasla. Yaslaha yasla sebagai fi'il mudhari'. Ha-nya itu maf'ulun bih illa datul istisna. Yang apa ya Ustaz ya? Mulghah. Mulghah namanya mulghah. Mulghah ya. Mulghah. Al-ashqa. Mulghah bukan mulghah. Mulghah. Mulghah. Ustaz. Naam. Mulghah. Al-ashqa berarti normal ya Ustaz ya? Nggak berubah ya Ustaz ya? Karena ada ilahnya ya Ustaz ya? Iya dia fa'il ya. Naam. Kemudian. Alladhi isim mausul. Sebagai sifat ya Ustaz ya? Na'at. Na'at. Ya na'at. Bagian na'at. Kadzaba fil madhi. Fa'ilnya kembali ke alladhi. Wa huruf ataf. Tawalla. Fil madhi lagi ya Ustaz ya? Ya fil madhi matup ya. Fil matup. Waw huruf ataf. Sa. Adatul istiqbal. Yujannabuha fi'il mudhari' majhul ya Ustaz ya. Nabu jannaba yujannabu ha sebagai haknya ini sebagai apa Ustaz? Katanya enggak bisa ada maf'ulnya Ustaz ya. Kalau mana-mana. Sayujannabuha. Ini kan fi'ilnya fi'il mudhari' majhul kan? Iya. Kan jannaba yujannibu jadi junniba yujannabu. Naam, haknya ini bagian naibul fa'il maf'ul bih. Tapi katanya kalau misalnya majhul enggak bisa ada maf'ul bih, Ustaz. Nah, justru ini menunjukkan bahwa dia maf'ul bih-nya dua, Pak. Oh, bukannya kalau misalnya majhul yang kita cari naibul fa'il, Ustaz. Itu naibul fa'ilnya al-atqa di belakang. Oh. Kan yang dijauhkan siapa? Al-atqa kan? Jadi al-atqanya sebagai naibul fa'il, nah haknya maf'ul bih. Ini kan artinya dan akan dijauhkan darinya dari mana? Dari neraka kan? Al-atqa. Al-atqa itu adalah naibul fa'ilnya. Yang dijauhkan al-atqa kan? Dijauhkan dari apa? Dari neraka. Berarti neraka maf'ul bih yang kedua. Jadi kayak misalnya itu adalah Allah menjauhkan orang yang paling bertakwa dari neraka. Kayak gitu. Oh, nah. Bisa dipahami? Paham. Alladhi sebagai na'at yu'i fi'il mudhari' yu'i fa'ilnya kembali ke alladhi Ustaz kembali ke alladhi fa'ilnya yu'i kata yu'i ya, betul yang memberikan hartanya berarti kan fa'ilnya alladhi terus ma'alahu maf'ulun bih punya al-ha'nya mudhafun ilai yatazakka fi'il mudhari' fa'ilnya kembali ke alladhi. Naam. Waw ataf ma nafyin li ahadin jar majrur indahu jar majrur. Indahu dharaf. Apa dharaf? Dharaf hunya mutawfun alha'nya mutawfun ilaih min ni'matin jar majrur tujza ni'matin tujza fil mudhari mudhari nah fil mudhari majhul ya mudhari majhul illa adatul istithna ibtigha'a sebagai mustathna Ustaz illa ya illa datul istisna ibtigha'a mustasna. Wajhi mudhafun ilaihi. Naam. Rabbihi mudhafun ilaihi lagi. Hmm. Rabbihinya al-ha'nya mudhafun ilaihi lagi. Al-a'la na'at. Naam, al-a'la na'at. Al-a'lanya tapi kembalinya ke ibtigha'a apa ke wajhi Ustaz? Mensifati. Yang maha tinggi Rabbnya apa wajahnya? Orang enam. Rabbnya. Wala saufa wawnya atof laknya harfu taukid saufa harfu istiqbal ya rodo film tore. Naam. Failnya? Failnya itu aladi ya. Aladi istimalahu ya. Taib. Orang yang memberikan hartanya. Taib. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallah khair. Baik, selanjutnya kita minta Ibu Aziza ya untuk baca tafsirnya. Aqsamallahu. Aqsamallahu subhanahu bilaili indama yaghdi. Indama yaghdi. Yaghdi. Indama yaghdi. Bidolamahul. Bidolamin. Kan ada huruf jar. Bidolamihi. Bidolamihi. Bidolamihil. Ardi. Ardi. Al-arda wa ma'alayha. Wa ma'alayha. Wa bin nahari. Idhan kasafa. Andolami. Andolamil layli. Bidiyaihi. Naam. Wabikhalqi zawjaini. Wabikhalqi zawjaini. Al-Zakaru wal-Unsa. Al-Zakari wal-Unsa. Al-Zakari. Ini kasra ya. Al-Zakari wal-Unsa. Inna amalakum limukhtalifun. Lamukhtalifun baina amalin. Baina amilin. Amilin. Lidunya wa amilil. Wa amilin lil akhirati. Wa amilin lil akhirati. Ya, tayo. Ayo terjemahin, Bu. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah. Allah yang Maha Suci bersumpah dengan malam ketika kegelapan meliputi bumi dan tidak. Dan apa yang di atasnya? Dan apa ini apa maknya? Hah? Iya, maknya apa ini? Ini dan apa yang di atasnya? Perbedaannya itu, mak ini kan maknanya banyak ya Pak. Kadang berubah-berubah itu bedanya apa, gimana ya? Sebenarnya kuncinya sih harus di apa namanya pahami dulu kalimatnya. Jadi konteksnya lagi bicara apa, nanti kan ketahuan dia itu maknya manafi atau mak si mausul. Jadi memang kalau saran dari ane sebelum kelas dicoba apa namanya dipahami dulu kalimat per kalimatnya supaya bisa apa namanya dikira-kira kalau kita artikan tidak nyambung nggak. Dikatakan apa yang bunga seperti itu. Terus. Nah. Dan apa. Apa yang ada di atasnya. Dan apa-apa yang di atasnya. Dan. Dengan. Siang. Dan dengan siang. Maksudnya dan bersumpah dengan siang itu ya. Iya betul. Dengan siang hari ketika. Apa ini? Mika tersingkap siapa? Dari ya tersingkap dari kegelapan malam dengan cahayanya. Tersingkap dengan kegelapan malam dengan cahayanya. Dan dengan makhluk yang berpasangan. Dan dengan penciptaan. Dan dengan penciptaan yang berpasangan. Berpasangan yaitu laki-laki dan perempuan begitu. Iya. Amalakum sesungguhnya amal kalian berbeda antara antara orang yang beramal untuk dunia dengan amal. Orang yang beramal untuk akhirat. Ini amil ini orang-orangnya berarti ya Pak ya? Amil. Antara ya. Antara orang-orang yang beramal untuk dunia dan orang-orang yang beramal untuk akhirat. Nah. Ayo. Lanjut. Satu lagi, Bu. Fa'amman badala min malihi wattaqallaha fi dzalika wa saddaqa bi la ilaha illallah wa ma dallat alaihi wa ma tarattaba alaiha minal jazai fasanar. Apa ini? Wa ma fasanursyiduhu wa nuwaffiquhu. Fasanursyiduhu wa nuwaffiquhu. Wa nuwaffiquhu. Wa nuwaffiquhu. Wa nuwaffiquhu. Fiquhu. Naam. Wa nuwaffiquhu ila asbabil khairi was salahi wa nu wa nuyassiru lahu umurahu. Naam, ayo terjemahin. Maka adapun bagi orang-orang yang memberi ya. Badal ini apa nih? Badal itu sebenarnya mencurahkan, maksudnya memberi ya. Maka adapun bagi orang-orang yang curahkan dari hartanya untuk takwa kepada Allah, begitu? Ya, dan bertakwa kepada Allah pada hartanya tersebut. Dan bertakwa kepada Allah dengan harta tersebut dan membenarkan la ilaha illallah wa ma dalat dan menunjukkan. Dan apa yang menunjukkan atasnya? Gimana? Ya, dan apa yang menunjuki makna dari la ilaha illallah? Dan menunjuki makna dari la ilaha illallah. Wa ma dan apa yang tarattaba mengikuti apa ini? Tarattaba mengikuti ya, Pak? Tarattaba dan apa yang dihasilkan darinya berupa balasan? Dihasilkan. Dan apa-apa yang dihasilkan berupa maksudnya atas balasan, ya. Balasan. Maka maka kami akan membimbing dia dan kami beri taufik dia. Maka kami akan membimbing dia dan memberi taufik dia ke sebab-sebab kebaikan dan sholah perbaikan. Perbaikan. Sholah itu perbaikan. Perbaikan. Dan kami akan mudahkan baginya urusan-urusannya. Kami mudahkan dan akan kami mudahkan urusannya. Baginya urusan-urusannya. Taib, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Taib, selanjutnya adalah Abu Rafib ya. Nah, silakan Abu Rafib. Bismillah. Wa amma mam bakhila bimalihi wa istaghna an jazai rabbih وَكَذَّبَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا دَلَتْ عَلَيْهِ وَمَا تَرْتَبُ عَلَيْهَا وَمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَا وَمَا تُرَتِّبُ عَلَيْهَا مِنَ الْجَزَاءِ. Terjemahnya, dan adapun siapa yang pelit atau bakhil dengan hartanya, maka dia tidak membutuhkan balasan dari Tuhannya dan mendustakan kalimat la ilaha illallah dan apa yang ditunjukkan atasnya dari apa yang diatur atasnya yang berupa balasan. Kemudian fasanu yassiru lahu asbabasyqa'i wala yanfa'ahu malahu alladhi bakhila bihi idza waqafa wala yanfa'ahu maluhu alladhi bakhila bihi idza waqa'a fin nari. Maka akan kami mudahkan baginya sebab-sebab kesulitan dan tidak bermanfaat baginya harta-harta yang karenanya dia pelit dengannya sehingga dia kekal atau tetap di neraka. Baik. Lanjut. Lanjut. Inna alaina bifadlina wa hakamtuna wa hikmatuna annab wa hikmatina kan matunya ke fadina. Naam. Wa hikmatina an nubayyina tariqal huda al mausula ila Allah wajnata al-musila ilallahi wajannatihi min tariqi dolali wa in lalana malakal haya tal akhirata wal haya tad dunya wa in lalana malakal hayatil akhirati akhirati wal hayatid dunya. Baik. Tadinya sesungguhnya atas kami dengan keutamaan kami dan keputusan kami kepemilikan kami. Ini tadi harusnya winalana mulka ya. Kan kepemilikan itu mulka. Baik, atau milka. Mana tadi? Lanjut. Yang menunjukkan jalan petunjuk musila ini penghubung menuju Allah dan surganya dari jalan-jalan yang sesat. Dan sesungguhnya bagi kami pemilik kehidupan dunia, kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Baik, lanjut pahal dar hukum. Pahal dar. Padahal di sini hujan besar sama mati lampu lagi nih. Sini kalau mati lampu, kalau hujan besar selalu mati lampu. Baik, lanjut enggak apa-apa. Selagi ada sinyalnya. Naam Ustaz. Fahad dar hukum ayuhanna ayuhannasu wa khawwa fatakum naron tatuhum. Naron tatawah haju. Tatawah haju wahyana rojahannam. Naru jahannama. Maka kami peringatkan kalian, wahai manusia, dan kami takuti kalian dengan ini api-api yang menyala, dan dia adalah neraka jahannam. Baik, cukup baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu barakallahu. Nah, selanjutnya kita minta Ibu Mia ya. Ya, silakan Bu Mia. La yadkhulaha. La yadkhulaha. Gimana Ustaz? Nggak kedenger. La yadkhulaha. Kenapa dibaca yadkhulaha, Bu? Nggak ada huruf nasabnya di situ. La yadkhulaha. Ya, la yadkhulaha ila man kana syadida. Asyikoi. Alladzi kazzaba nabiyallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa arada anil imani billahi wa rasulahu wa ta'atiha wa ta'atihuma asyqa'i apa itu ibu. Ya. Tadi banyak kurang bagus. Ya, apa nih? Ya. Aduh. Ya. Di sini juga hujannya besar. Diulang lagi, Bu. La yadkhuluha ila man kana syadidan syadida. Syadida syaqai. Asyqai. Syadida asyqai. Allazi kataba Nabi Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa'arodo anil imani billahi wa rasulihi wa ta'at tuhuma wa ta'atihima oh, wa ta'atihima tidak akan masuk la yadkhulaha la yadkhuluha bukan yadkhula oh iya la yadkhuluha la yadkhuluha tidak akan tidak masuk ke dalam neraka dalam neraka ila kecuali orang yang mereka adalah ya orang yang sangat menderita orang-orang yang sangat menderita allazi kadzaba maksudnya gimana yang orang-orang yang mendustakan Nabi Allah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wa'arudu dan berpaling dari iman kepada Allah dan Rasulnya dan berpaling dari iman kepada Allah dan Rasulnya dan ketaat dan mentaati keduanya dan mentaati keduanya baik ayo terakhir wasayuza hazahu wasayuzahzahu anha syadidut taqwa wasayuzahzaha anha syadidan taqwa wasayuzahzahu wasayuzahzahu anha syadidut taqwa syadidut taqwa alladhi pada ini dulu alladhi alladhi yubadila yubadilu atau yabdulu ada alladhi yabdulu malahu malahu bitigha'a tigha'u malahu bitigha'al mazidi minal khair mazidi minal khair walaysa infaqahi walaysa infaquhu dhaka walaysa infaquhu dhaka walaysa infaquhu walaysa infaquhu dzaka mukafa'atan mukafa'atan liman mukafa'atan liman asda ilaihi ma'rufa liman asda ilaihi ma'rufa lakinahu yabtaghi bidzalika wajha wajha rabbaha rabbahu rabbihi rabbihi bidzalika wajha rabbihi a'la waridahu waridah wala sawfa yu'tihi Allahu fil jannati ma yardha bihi Dan kelak akan dijauhi darinya. Iya, dijauhkan maksudnya. Orang yang sangat bertakwa. Orang yang sangat bertakwa dari neraka ya. Alladzi yang mengeluarkan hartanya. Yang mengeluarkan hartanya karena mengharapkan tambahan kebaikan. Karena mengharapkan kebaikan tambahan. Walaisa apa jadinya? Dan infaknya tersebut. Dan infaknya tersebut. Bukanlah balasan bagi orang yang memberikan kebaikan kepadanya. Akan tetapi dia mengharapkan dengan infaknya tersebut. Keriduan dari Rabbnya yang Maha Tinggi. Tuh. Terus bu? Iyalah. Sama Ustaz aja. Iya. Mungkin lain kali di. Ini dulu aja Bu, apa coba-coba diterjemahin dulu, jadi biar nanti pas baca enak tinggal. Iya. Jazakallah khair Ustaz. Baik ya. Barakallahu fiik. Baik ya. Jadi tadi mau dijauhkan dari sangat bertakwa. Siapa mereka? Yaitu orang yang memberikan hartanya, menginfakkan hartanya ibtighal mazidi minal khair, karena mengharapkan tambahan kebaikan. Maksudnya adalah pahala. Walaisa infaquhu dzaka mukafatan, dan infaknya tersebut bukanlah dalam rangka membalas bagi orang yang telah memberikan kebaikan kepadanya. Jadi dia memberikan harta itu bukan ya karena mengharapkan ya sebagai balasan dari orang yang berbuat baik kepadanya, bukan. Dia murni memberikan hartanya kenapa? Lakinnahu yabtaghi bidzalika wajha rabbil a'la wa ridahu. Akan tetapi ya yang dia harapkan dengan infaknya tersebut adalah wajah Rabb-nya yang Maha Tinggi dan juga ridhonya. Wala saufa yu'tihi Allahu fil jannati ma yardha bihi. Dan kelak nanti Allah akan memberikannya di surga apa yang membuat dia ridha. Ya ini Masya Allah ya. Surah Al-Lail ini berisi tentang dua orang yang memiliki sifat bertolak belakang. Ini kalau lagi hujan deras ditambah mati lampu, towernya juga kayaknya ikutan mati lampu, jadi agak lemah ya. Sampai mana di kita? Coba kita tanya dulu ya. Ya, assalamualaikum Pak Ardan. Ustaz. Suaranya jelas? Suaranya agak putus-putus Ustaz. Ini gimana ya? Apa tapi, untuk beberapa hari ini kita ubah jamnya ya? Soalnya ini qadarullah tiap sore ini selalu hujan. Hujannya hujan yang besar banget. Dan langsung mati lampu. Coba kita voting aja ya. Ya, Bapak Ibu. Ini ya. Ini qadarullah memang udah seminggu terakhir, lebih lagi 3 hari terakhir tuh kalau tiap jam 4:30 gini hujannya hujan deras gitu. Apa iya, kita mau... udah mulai masuk deh, hari terakhir. Gak terasa. Iya. Apa ya? Mungkin libur aja nanti, coba tak usah aja, gak bisa. Terfokus juga, kasihan capek juga dia, nanti kan mau persiapan ini juga. Ya kalau kajian tetap. Ada yang sibuk sendiri nih? Kita rubah jamnya kan. Kita rubah aja jamnya gimana? Soalnya sampai sore mati. Pagi kalau pagi nggak apa-apa Ustaz. Kalau habis Isya habis tarawih juga nggak bisa. Mana sih? Sampai tarawih mah. Untuk ngomongin mana? Untuk ini apa? Pagi saja ibu gak masak. Pagi jam 9 boleh kalau anak bisa. Iya. 7 jam 9 boleh. Belum bangun. Kalau pagi di sana hujan enggak, Pak Ustaz? Iya, tengah jam 10 itu. Ya, jam pagi itu jam berapa? Jam 9 aja pagi. Oh, 9 ke 10. Belum pun nanggung nanti orang. 10 ke 11 kan 10. Jam 10 lah, jangan jam 9. Mama. Mas, kapan dahannya? Dahulu. Iya, itu untuk aku. Cuma kalau mau cek di sini. Apa? Enggak apa-apa tuh, udah bingung. Sudah pagi aja. Kan aku bisa bajunya pagi ini ke kulit. Nggak bakal bisa ikut lagi, Pak. Setiap sore, waalaikumsalam. Setiap sore itu ada hujan deras. Ya, ini sama. Sekarang suaranya putus-putus, nggak jelas. Katanya hujan deras. Mau pindah pagi kayaknya. Kalau sore hujan terus. Udah berhari-hari ini, udah 3 hari, 4 hari. Ya, tak apa-apa, gimana orang mati terus. Nggak ada suaranya nih, putus-putus. Aziz, berkita. Aziz, jatuh konita. Al-Layla.